atas tanah ku gambar wajah ibuku yang memancarkan kegetiran hidupnya. Tergambar dalam wajahnya yang tua, yang tua. Dan tiba-tiba hujan turun ke bumi, menghapus lukisan ibuku yang tadi ku pandang kini telah hilang. Tinggallah kesan yang masih jelas menemaniku di kesendirianku. Air hujan mengiringi kelahiranku bersama dengan darah yang mengalir. Tanganmu mencengkeram menahan kesakitan. Engkau pun berdoa untuk diriku. Walaupun kau terbaring tak berdaya, hantarku kepadamu lewat kepedihan yang panjang dan membingungkan. Dan kau ceritakan semuanya padaku.